Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyar ikhwani rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat hidayah dan taufiknya. Kembali kita dipertemukan di majlis ini, majlis ta'lim, guna kita mengkaji dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hambanya yang Allah ta'ala sebutkan walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang menempuh petunjuk, zadahum huda, Allah tambah bagi mereka petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala juga menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad mencurahkan kesungguhannya untuk menempuh jalan kami, maka kata Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Ini namanya al-jaza' min jinsil amal, termasuk al-jaza' min jinsil amal, balasan yang diperoleh oleh seseorang itu sesuai dengan jenis amalannya, sesuai dengan perbuatannya. Ketika seseorang hamba menginginkan untuk dia menempuh petunjuk Allah, dia ikuti, dia barengi dengan usaha. Dan di antara usaha yang paling besar, yang paling penting, yang paling berpengaruh, paling bermanfaat adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Awal yang mengantarkan dan menyebabkan keberhasilan para sahabat, kejayaan para sahabat tegak di atas agama Allah, dimulai dari mereka menuntut ilmu, dari mereka bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat dibacakan kepada mereka, menerima hadis-hadis yang disampaikan kepada mereka yang menyelamatkan mereka dari kubang kesesatan yang mereka dahulu telah alami di saat di zaman jahiliyahnya mereka. Maka Allah Ta'ala menegaskan diantaranya dalam surah Al-Jum'ah, Alladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah yang mengutus di kalangan ummiyin, orang-orang yang mereka tidak terbimbing, tidak membaca bimbingan kitab Allah, rasulan, diutus seorang rasul, yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Rasul diutus membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, rasul tersebut mengadakan upaya pembersihan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, perhatikan, dan rasul tersebut mengajari mereka Alkitab dan As-Sunnah. Rasul tersebut mengajari Alkitab dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang amat nyata. Apa yang mengangkat mereka, menyelamatkan mereka dari kesesatan yang amat nyata tersebut? Berawal dari mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan taklim, pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini tanda, tanda awal kebaikan umat, keselamatan umat, bahkan kejayaan umat, ketika umat itu mau taklim, mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Naam ikhwan fi din rahimani wa rahmatullah. Setidaknya pribadi-pribadi seorang muslim ketika menuntut ilmu, mengkaji dan mendalami Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan para ulama, hum warasatul anbiya, yang mereka adalah pewarisnya para nabi, yang memang mereka adalah spesialisasinya agama, mengembalikan perkara dan sesuatu itu pada ahlinya, dan perkara agama kembalinya adalah ahli agama, yaitu para ulama. Sehingga Rasulullah SAW pun menegaskan, al ulama warasatul anbiya, wal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama walakin warasul ilma faman akhadahu faqad akhada bi ahdin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi, sementara para nabi itu tidaklah mewariskan, tidaklah memberikan peninggalan berupa harta emas atau harta perak. Namun yang menjadi warisan para nabi adalah al-ilm, ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, yaitu ilmu, faqad akhadha bi ahdin wafir, sungguh dia telah mengambil bagian yang teramat besar, lebih besar nilainya daripada harta benda. Kalau sekiranya harta benda itu lebih mulia daripada ilmu, para nabi pun akan mewariskan harta benda. Namun karena ilmu itu adalah lebih mulia, para nabi, orang-orang yang mulia, mewariskan, meninggalkan sesuatu yang juga mulia, yaitu ilmu, yang akan membawa kepada kemuliaan. Siapa orang yang mau mengambilnya, yang memeganginya, mengamalkannya. Namun sebagaimana pepatah, dan ini disebutkan dalam qadimah kitabul ilm, fadluhu wa syarfuhu, Kata pepatah orang Arab, man jahila say'an adahu. Orang kalau enggak tahu sesuatu, bisa saja memusuhinya, bisa saja tidak menyenanginya. Karena enggak tahu qadr ilm, fadlul ilm, enggak tahu nilainya ilmu, enggak tahu tentang keutamaannya ilmu, kemuliaannya ilmu. Akhirnya dia enggak suka sama ilmu. Enggak ada selera untuk mempelajari ilmu. Padahal kalau dia tahu, ya mungkin dia orang nomor satu dalam masalah ilmu. Berlomba, bersemangat untuk mendalami, mengkaji, memeganginya dan mengamalkannya. Kalau sekiranya tahu tentang keutamaan ilmu, kemuliaannya ilmu. Umat-umat terdahulu mulia dan utama, menggapai kejayaannya, sekali lagi, bermula dari ilmu. Nah, dan ketika mereka memegangi ilmu dan mengamalkan ilmu, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki berupa kebaikan, maka Allah akan fahamkan orang tersebut dalam masalah agama. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Sekiranya tidak ada hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan ilmu kecuali hadis ini. Ya, sekiranya tidak ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan ilmu kecuali hadis ini. Di mana hadis ini menyatakan siapa yang Allah berikan kepadanya kebaikan, siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan kebaikan, maka Allah akan fahamkan orang tersebut terhadap agama ini. Maka cukup menjadi dorongan. Kalau sekiranya tidak ada hadis yang lain kecuali hadis ini, cukup menjadi dorongan untuk kita rajin, semangat mempelajari agamanya Allah. Kebaikan, siapa yang gak mau kebaikan? Nah, kalau kita orang-orang yang masih berakal, siapa yang tidak ingin kebaikan? Ternyata kebaikan itu tandanya adalah orang itu faham agama. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menerangkan hadis ini, berarti tandanya orang dihalang-halangi dari kebaikan, itu berarti orang itu juga dihalang-halangi dari mempelajari agama Allah. Tidak dimudahkan, nah, untuk mempelajari agamanya Allah. Ya, sebabnya banyak. Ya, karena dia gak ada usaha untuk mempelajari agamanya Allah, terbawa dengan kesibukannya, dengan kegiatan-kegiatannya yang lain, sehingga gak ada waktu ya. Untuk pengajian gak ada waktu, untuk taklim gak ada waktu. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis yang menjadi jaminan keselamatan kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Masih ya, ada jawaban gak ada waktu. Bayangkan, kunci keselamatan hidup masih ada omongan gak ada waktu untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, terus maunya apa? Hidupnya maunya apa? Mau selamat atau enggak? Mau selamat atau tidak? Kalau mau selamat, loh kok gak ada waktu itu loh? untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara gak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis, bisa menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah petunjuk hidupnya, kalau dia gak ngerti bimbingan Al-Quran dan Al-Hadis. Akhirnya kenyataan membuktikan dia pun berani kepada Allah, berani menentang Allah, tidak ada ketundukan kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada Allah, hawa nafsunya yang menjadi setir yang mengemudikan dia, hawa nafsunya yang mengarahkan hidupnya, hawa nafsunya, bukan bimbingan Al-Quran, bimbingan hadis, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Luqman, wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia ada orang-orang yang berani durhaka, berani membangkang, berani membantah Allah bighairi huda, tanpa petunjuk jelas. Kalau hidupnya dibimbing dengan petunjuk, ya jelas enggak akan durhaka, enggak akan berani menentang Allah. Dia akan sami'na wa ata'na. Buktinya, nah, ayat setelahnya menyatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada dia, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Wahyunya Allah, petunjuknya Allah, yang dibawa oleh Rasul. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Nah, itu yang Allah turunkan. Ikuti itu. Apa yang Allah turunkan? Apa jawabannya? Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukup bagiku untuk mengikuti apa yang sudah ditinggalkan nenek moyang kami. Yang diikuti akhirnya apa? Kebiasaan lingkungannya, kanan kirinya, ya. Kebanyakan orang melakukan ya wis ikut. Ya. Yang enggak dilakukan kebanyakan orang, ya enggak usah dilakukan. Padahal itu sebenarnya ada bimbingan Al-Qur'an maupun hadis, tapi karena bukan petunjuk yang diikuti. Yang diikuti adalah apa yang menjadi peninggalan nenek moyang, budaya, kebiasaan sekitarnya, bahkan sampai keyakinan-keyakinan syirik diyakini, perbuatan-perbuatan syirik diikuti. Nah, budaya-budaya yang jelas menyelisihi syariat, menyelisihi bimbingan Allah dan Rasul, ya, diikuti, bahkan ya, dia bersemangat menjadi sponsor aktif. Ini bukti menyatakan, kenyataan membuktikan dia yujadilu fillah bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir, berani membantah Allah. Hidupnya diisi dengan berani membantah Allah tanpa petunjuk, tanpa bimbingan, tanpa cahaya Alkitab. Karena yang diikuti itu tadi, hawa nafsu, akalnya, pertimbangan, bukanlah di atas bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, maka alhamdulillah nikmat yang sangat besar kita yang masih diberi umur oleh Allah untuk kita mengisi umur waktu yang Allah berikan kepada kita, di antaranya kita isi dengan taklim, dengan mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Rasul dibacakan dan dikaji. Untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Manfaatnya untuk siapa? Ya untuk kita. Jelas itu manfaat, jelas itu faedah, jelas itu adalah kebutuhan pokok, urgent bagi kita. Masa kita gak ada semangat, gak ada selera, bermalas-malas dalam keadaan kita hadir majelis ilmu itu sudah terhitung ibadah. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, man ra'a anna talabal ilmi laisa jihad fi sabilillah faqad naqasa aqluhu, kata beliau. Siapa yang berpendapat bahwasanya mencari ilmu itu bukan jihad fi sabilillah, berarti kurang akalnya dia, enggak waras. Dalam riwayat yang lainnya beliau menyatakan, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Nah, ikhwan fiddin, azani Allah yakum. Duduknya kita, berkumpulnya di majelis ilmu. Rasulullah SAW menghabarkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihim sakinah wa khaffathum wa ghasyathum rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Siapa yang berkumpul di rumah, dari rumah Allah, di masjid, di mana mereka membaca ayat-ayat Allah, saling mempelajari ayat-ayatnya Allah, tidak lain akan turun kepada mereka sakinah. Sakinah, ketenangan, ketenteraman. Karena majelis zikir, dan orang yang beriman itu tenang hidupnya, tenteram hidupnya itu dengan zikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan yang mereka tenang hatinya dengan zikrullah, mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati akan tenang tenteram. Ya. Nah, obat keguncangan jiwa, obat kekhawatiran jiwa, obat kegelisahan. Ketika kita banyak urusan, urusannya diri kita ya saja, itu aja sudah ada masalah dengan diri kita. Kadang kita ada masalah dengan diri kita sendiri, ditambah urusan dengan keluarga. Siapa orang yang punya urusan dengan keluarga tidak ada masalah? Ada aja masalah dengan kanan kirinya, tetangganya, lingkungannya, di tempat kerjanya, di kantornya. Manusia hidup penuh masalah. Kalau enggak ada masalah bukan hidup, di dunia namanya. Sehingga satu hal yang wajar, manusiawi dan wakil kenyataan, hidupnya manusia kemudian ditimpa adanya kekhawatiran, keguncangan, ya, problem, masalah yang bikin tidak tenang, tidak tenteram. Nah, obatnya diantaranya adalah zikrullah. Zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah itu hati akan menjadi tenang. Dan majelis zikir itu adalah disebut majelis majelis ilmu itu disebut majelis zikir. Di antara majelis zikir itu adalah majelis ilmu. Nah, sebenarnya disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillah, sesungguhnya Allah taala sayahuna minal malaikah." Memiliki malaikat-malaikat yang terus berjalan di permukaan bumi mencari ada enggak halaqah zikir. Kalau ada halaqah zikir, mampir dia. Ikut duduk di situ malaikat-malaikat ini. Nah, makanya dalam hadis itu selanjutnya setelahnya nazalat alaihim sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dilingkupi rahmat kasih sayangnya Allah. Wa khaffatumul malaikah, malaikat merendahkan sayap-sayap mereka. Ya, para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan ridwan bima yatlub, karena senang, ridho dengan apa yang dicari oleh orang-orang yang ada di majelis ilmu. Apa yang dicari oleh mereka? Apa yang antum cari? Cari uang. Saya enggak bagi-bagi uang. Nah, cari harta. Enggak ada harta. Nah, walaupun pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya mancing sama orang-orang. Sekarang lagi dibagi harta warisan. Bukan harta warisan ya. Sekarang dibagi warisan di masjid. Para yakni ahli pasar, orang-orang pasar, warisan, pikirnya warisan itu berarti apa? Duit, harta, warisan dibagi. Mereka akhirnya segera datang ke masjid. Mana warisan katanya dibagi? Gak ada. Adanya orang duduk di majelis ilmu, ada yang baca Al-Quran, ada taklim. Akhirnya mereka kembali lagi kepada Abu Hurairah. Mereka bilang, mana gak ada warisan dibagi di masjid. Lalu beliau membawakan hadis tadi, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innama wal anbiya lam yuwarisu dinar wala dirhama, para nabi tidak mewariskan harta emas ataupun harta perak. Walakin warasul ilm, namun mereka mewariskan ilmu. Itu yang dibagi, warisan para nabi. Nah, ini hanya izzakumullah. Para malaikat ridho, senang mendapati orang-orang di majelis ilmu dengan apa yang mereka cari, adalah dicari ilmu. Maka para malaikat pun menghormati mereka, bahkan yastaghfiruna lahum, para malaikat pun memintakan ampunan untuk orang-orang yang hadir. Nah, bahkan kata Rasulullah, hatta lahut fil hitan, yakni bahkan atau fil bahr, ikan-ikan yang di lautan pun mendoakan, memintakan ampunan orang-orang di majelis ilmu. Karena orang-orang yang berilmu akan menjadi sebab rahmat, rahmatan lil alamin, tersebarnya kasih sayang di muka bumi. Sehingga ikan-ikan di lautan pun merasakan nikmat kalau di muka bumi ini ya ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Dan ternyata juga kata Rasulullah, wa dzakarallahu fi man indah, Allah sebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu, disebut oleh Allah, disebutkan oleh Allah di sisi para malaikat, dibanggakan oleh Allah, nama-namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Masyara ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sedikit ini adalah untuk memberikan spirit lagi untuk kita. Pentingnya kita mempelajari agamanya Allah agar kita tidak terjangkiti rasa malas, apalagi sampai putus asa, juga agar kita bisa memberikan semangat selain kepada diri kita, ke keluarga, anak-anak kita, karena kita menginginkan kebaikan. Sementara Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau menyatakan inna likulli siratin fatrah, setiap perjalanan itu ada masa-masanya turun semangat. Ya, setiap aktivitas walaupun kita awalnya semangat, energik, namanya kita manusia, ada titik jenuhnya, ada saat-saatnya ya malas. Itu sudah disebutkan oleh Rasulullah. Pada setiap aktivitas, perjalanan aktivitas itu ada masa-masa fatrah, ya turun semangat. Maka kata Rasulullah, "Faman kanat fatratuhu 'ala sunnah faqad naja." Siapa yang masa-masa turun semangatnya itu tetap saja dia di atas sunnah, tetap saja di atas sunnah, ya, pegangannya tetap sunnah, pergaulannya dengan orang-orang yang mencinta sunnah, hidupnya tetap dia pegangi sunnah yang dia sudah tahu, dia tidak tinggalkan itu sunnah yang sudah dia tahu, bimbingan Rasul, walaupun dia waktu itu lagi turun semangat, tetapi tetap pegangannya adalah berpegang teguh dengan sunnah. Kata Rasulullah, faqad naja, sungguh dia akan beruntung, pasti akan kembali lagi semangat. Bimbing sunnah, malas ketika terjangkit, malas datang ke taklim, dapat suntikan lagi. Nah, alhamdulillah dengar hadis tentang keutamaan ilmu, ya, perang yang di batinnya, kepalanya dari godaan syaitan kemarin yang membuat surutnya, lemahnya ilmu, ya terobati. Dengar hadis tentang keutamaan ilmu. Nah, iman menjadi kuat, ya, bertambah kuat iman, bertambah cahaya dalam kalbu. Ilmu adalah cahaya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Waqi yang disebutkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ketika Imam Syafi'i mengadukan hafalannya ya hilang. Nah, maka Imam Al-Waqi menasihati murid kesayangannya Imam Syafi'i rahimahullah, nah, untuk meninggalkan maksiat. Nah, kata beliau, fa inna hadzal ilma nurun wa nurullah la yu'tihi liman li'asi. Dan ilmu ini adalah cahaya, dan cahayanya Allah tidak akan Allah beri kepada orang yang bermaksiat. Nah, alhamdulillah dapat nasihat. Ad-dinun nasihat, agama tegak dengan nasihat. Harus sering kita dinasihati, harus sering kita ini dinasihati. Ketika diri kita sendiri sudah tidak mempan menjadi nasihat untuk diri kita, ya, cari nasihat, majelis nasihat. Nah, demikian ikhwan jazakumullah. Namun kata Rasulullah, faman kanat fatratuhu ala ghairi dhalik faqad halak. Siapa yang masa-masa turun semangatnya itu sudah tidak di atas sunnah, sungguh dia akan binasa. Sudah turun semangat, sunnah ditinggalkan, pergaulannya tidak peduli dengan bimbingan sunnah, sembarang pergaulannya, pergaulan rusak diikuti, ya termakan, terbawa, terseret dengan kerusakan. Misalnya perkara-perkara yang mempengaruhi hidupnya, sudah jauh dari sunnah, maka kata Rasulullah faqad halak, sungguh dia akan binasa. Walhamdulillah. Ikhwan wa jazakumullah, semoga Allah Ta'ala memberikan senantiasa bimbingannya kepada kita, sebagaimana Allah Ta'ala janjikan, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang menempuh petunjuk, Allah semakin tambah petunjuknya, dan Allah akan berikan kepada orang tersebut ketakwaan. Allah akan berikan ketakwaan. Padahal ketakwaan ini kunci kemuliaan dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sedikit kita melanjutkan kelanjutan taklim kita dari membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Melanjutkan pembahasan kitab Shalah, bab Syurutus Shalah. Kitab Shalat masih membahas syarat-syarat shalat. Pembahasan kita adalah satrul aurah, menutup aurat. Sudah kita kaji dalil-dalil ayat maupun hadis tentang permasalahan satrul aurah. Kita akan lengkapi dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan satrul aurah, menutup aurat. Masalah selanjutnya adalah inkisafu syai' yasirun minal aurah min ghairi qasdin, tersingkapnya atau terbukanya sedikit aurat tanpa sengaja. Kita sholat, nah, ya terkadang ada satu hal menjadi sebab tersingkap aurat kita. Maka ini apakah membatalkan sholat? Ya, kalau nanti kiasnya kepada wudu, kan toharoh kan syaratnya sholat. Kapan toharoh batal? Ya harus wudu, batal itu sholat. Menutup aurat adalah syarat sholat, syarat sahnya sholat. Kapan terbuka aurat berarti batal. Nah, kalau kiasnya itu ke wudu. Kita lihat pendapat para a'immah, para ulama tentang masalah ini. Imam Ahmad, begitu juga Imam Abu Hanifah, berpendapat tidak batal sholat orang yang terbuka auratnya sedikit tanpa sengaja. Berdasarkan hadis Amr bin Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Amr bin Salamah ini ditunjuk imam oleh kaumnya karena beliau paling banyak hafalannya. Dan beliau ketika salat mengimami itu memakai kain semacam selendang, yakni kain yang tidak berjahit. Kemudian terbuka sebagian auratnya ketika beliau sujud. Maka beliau terus melanjutkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Li hadis Amr bin Salamah hina kana yusalli bin nas, ketika beliau mengimami sholat, fatankasifu ba'du auratihi, terbukalah sebagian auratnya. Dan beliau tetap melanjutkan sholat. Ini menunjukkan berarti tidak membatalkan sholat tersingkapnya aurat sedikit, sa'un yasir, satu yang ringan atau sedikit, tanpa sengaja. Diriwayatkan Imam Bukhari pada hadis nomor 4302. Pendapat yang lainnya adalah pendapat Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad, dalam sebuah riwayat berpendapat batal sholatnya. karena adalah menutup aurat itu syarat sahnya salat. Kapan terbuka sedikit ataupun banyak, maka batal salatnya. Yang rajih dalam hal ini, yang kuat, pendapat pertama. Pendapat pertama, satu yang terbuka aurat tanpa sengaja, yang seun yasir sedikit, yang ringan, kalau kemudian segera ketika dia tahu langsung dia kembalikan posisinya untuk menutup aurat, maka tidaklah membatalkan sholat. Dan ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Dan juga pendapat ini dikuatkan di antara oleh ulama al-mu'asirin adalah Syekh bin Bas, begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana disebutkan dalam Syarhul Mumti', kitab Syarhul Mumti'. Dari keterangan ini, ikhwan wa jazakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti' jilid yang kedua, idza kasafal insanu syai'an min auratihi ta'ammuda, kalau seseorang itu sengaja membuka auratnya ketika sholat, walaupun sedikit, sengaja membuka auratnya, walaupun sedikit, batulat sholatuhu, batal sholatnya. Nah, batal sholatnya. Kata beliau, hatta ala madhabil Hanabilah. Sekalipun itu juga menjadi pendapatnya madhab Hanabilah, yang awalnya, yang menurut Hanabilah, kalau sedikit, sesuatu yang sedikit tidak membatalkan. Tetapi kalau sengaja sedikit, apalagi banyak, sedikitnya saja membatalkan sholat. Nah, masalahnya kembali adalah syarat sahnya sholat menutup aurat. Ini masalah terbukanya sedikit dari aurat tanpa sengaja. Sekarang masalah berikutnya, inkisafu syai'un fahisun minal aurah, terbukanya aurat besar. Nah, kubul wa dubur, terbukanya aurat besar, kubul dan dubur. Dan terbuka di sini maksudnya adalah dari arah depan, samping, kanan, kiri, belakang. Ya, kalau dari bawah, ya kadang ya, namanya bawah. Itu jangan kemudian, nggak mungkin menutup aurat, nggak mungkin. Coba lihat dari bawah. Nah, maka ikhwan bin jazakumullah, pertama, kalau yang nampak itu adalah aurat besar, dalam hal ini dubur dan kubul, depan dan belakang, kalau sengaja jelas jumhur para ulama berpendapat batal sholatnya sengaja. Amma idza kana ghair muta'ammid, adapun kalau tanpa sengaja, fa in tala zaman, kalau waktunya itu lama, terbukanya itu lama. Nah, maka menurut sebagian ahlul ilm, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, batal salatnya kalau lama. Nah, batal salatnya kalau lama. Namun kalau terbuka kemudian dia segera tutup kembali, nah, fala tabtul sholat, tidak batal sholatnya. Nah, Misalnya kita sholat enggak sadar, ya, ya ini terbuka aurat kita lama. Setiap kali sujud terbuka, ruku terbuka. Nah, ya ada lubang yang kita enggak sadar, ternyata mungkin di kain kita ada lubang, nampak oleh orang, nampak oleh orang. Tahu-taunya selesai sholat diberitahu sama orang, sampai ini gimana, antum ini gimana, sholat setiap rukuk sujud kelihatan aurat antum, masa iya? Nah itu coba lihat. Nah ternyata berlubang lumayan besar, orang lihat, berarti jangkauannya lama, batal sholatnya, ulang sholatnya, perbaiki supaya tidak nampak dan ulang sholatnya. Lu gak sengaja lu. Ya, sekalipun tidak sengaja, kata para ulama, ya ini karena syarat sahnya salat tidak terpenuhi. Sama halnya kamu misalnya enggak sengaja, ya lupa, batal sebenarnya, batal salat antum. Sudah batal wudunya, taharahnya. Tahu-tahu setelah salat lo, ternyata saya sudah batal. Ya. Baru ingat kalau batal. Maka berlakulah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang telah kita lewat. Nah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Nah. Dalam riwayat yang lain, inna Allah la yaqbalu salata ahadikum bi ghairi tahur. Sungguhnya Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian tanpa taharah. Nah, nanti berbeda dengan pembahasan najis. Ya, kalau najis itu lupa. Nah, itu sah salatnya. Ya, kalau tidak tahu, sebagaimana Rasulullah SAW sholat pakai sendal, ya, di sandalnya itu ada qadurah, kotoran najis. Diingatkan oleh malaikat, diberitahu oleh malaikat bahwasanya sandalnya ada najis. Maka Rasulullah SAW lepas. Di tengah-tengah sholat sandal beliau beliau lepas, tetap melanjutkan sholatnya. Para sahabat melihat demikian, nggak tahu kenapa Rasulullah SAW lepas, yang pakai-pakai sendal juga dilepas semuanya. Nah, ini karena ya beliau para sahabat demikian cepatnya untuk mengikuti Rasulullah, nggak mikir-mikir kenapa kenapanya. Barangkali ini turun wahyu larangan memakai sandal, mungkin lepas. Maka selesai salat baru ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melepaskan sandalmu tengah salat tadi? Ya, malaikat memberitahukan kepadaku bahwasanya sandalku ada najisnya. Nanti pembahasannya ada. Ya, masalah suci pakaian dan tempat tinggal, tempat salat. Kembali permasalahan, yakni menutup aurat. 5 menit lagi ya. Jam antum jam berapa? Oh, sangat kecepatan. Oh iya, lumayan. Nah. Hampir 10 menit kelebihannya. Dibenarkan. Diusahakan kalau di masjid tidak ada jam butek-butek. Kasihan nanti muadzinnya, dikira sudah masuk adzan selisih 10 menit. Pakai ini, kebetulan kalau pakai ini. Khawatir mihannya sana. Taib, baik, barakallahu. Masalah berikutnya. Sejak kemarin masalah terus. Ya namanya bahas fikih. penuh permasalahan. Nah, masalah yakni asatru bima yasiful basarah au yujassimul adu. Nah, bahasanya adalah apabila pakaian atau kain yang dikenakan itu masih menampakkan sifat kulit, warnanya kulit minimalnya, atau yujassimul adu, masih membentuk anggota tubuh, pakaian ketat. Nah, bagaimana pembahasannya ini? Kita nukilkan dari kitab Majmu' Syarah Muhaddab. Begitu juga Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni jilid yang kedua halaman 286, beliau menyatakan wal wajibu satru bima yasturu launal basarah, yang wajib adalah menutupi warna kulit. Ya, sampai warna kulit enggak nampak. Wajib. Fa in kana khafifan yabinu launul jildi min wara'ihi fa yu'lamu bayadu aw humratuhu lam tajus salatu fihi. Kalau pakaiannya itu tipis sehingga jelas menampakkan warna kulitnya, sehingga diketahui kulitnya putih atau coklat atau kemerah-merahan atau hitam, maka tidak boleh sholat dengan pakaian yang demikian itu dan tidak sah. Ini juga menjadi pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi menukilkan pendapat Imam Syafi'i wa ashabu ra'i, itu juga ashabu ra'i. Li'anna satra la yahsulu bidzalik, karena menutup auratnya belum tercapai, tujuan menutup aurat belum tercapai. Wa in kana yasturu launaha wa yasiful khilqah jazatis shalah li'anna hadza la yumkinu taharrus minhu. Kalau sudah menutupi sifat kulit, warna kulit, namun masih menampakkan sifat anggota tubuh, ya, maka boleh sholat, sah sholatnya, karena sulit, berat untuk sama sekali tidak mensifati yakni bentuk tubuh. Ya. Wa in kana saturu safikan, walaupun kainnya tebal. Ya, memang mesti sedikit banyak adalah ya tetap menunjukkan bentuk badan, selama tidak terlalu. Yang menjadi khilaf para ulama adalah ketat. Ya. Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan, beliau menyatakan secara sholatnya sah, ya, karena dia sudah menutup aurat, tidak menampakkan warna kulit. Secara menutup aurat sudah, maka sah. Namun dia dosa, ya, dosa kalau nah, kemudian bentuk auratnya itu kemudian mengganggu jamaah yang lain, Nah, ganggu jamaah yang lain. Asy'ab bin Bas memberikan rincian yang demikian makruh, dibenci. Nah, dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau ditanya tentang orang yang memakai pakaian satu saja, satu lembar saja yang belum sempurna untuk menutupi aurat. Maka kata beliau, ya ini, bukankah Allah memberimu dua pakaian atau lebih? Iya, kata dia, orang yang bertanya ini, iya. Maka pakailah dua pakaian, dua kain, jangan cuma satu. Artinya beliau mengarahkan untuk menyempurnakan, menutup aurat, sehingga dalam hadis pula yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim mauquf sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengarahkan seseorang ketika sholat, yakni pakaian, pakailah yakni sarung, ya ditambah jubah, ya atau gamis. Kalau jubah sampai bawah, gamis biasa orang gamis Pakistan ya, jubah Pakistan sampai di bawah lutut. Nah, dalam bahasa Arab semuanya komis. Jubah itu bahasanya komis. Kalau kita gamis ya biasanya kita kenalnya ya gamis Pakistan yang sampai sebawah lutut. Karena bahasa kita yang sampai bawah jubah kan gitu. Nah, itu paling sempurnanya, sehingga tertutup aurat dan tidak mensifati. Dan kalau tidak, celana sirwal, bukan bantalun ya, sirwal. Bantalun itu adalah celana ketat yang kalau dipakai menampakkan bentuk anggota tubuh. Ya ini orang kurus, nah, kelihatan sekali celananya aja, ya nempel kulit. Nah, orang ini gemuk, kelihatan sekali. Kemudian terlebih-lebih yakni bagian yang aurat itu adalah bantalun. Syekh Al-Albani disebutkan dalam kitab yakni Al-Ahta'ul Musallin, Ahta'ul Musallin, kesalahan-kesalahan orang salat, beliau menyebutkan pada bantalun itu ada dua musibah. Pada celana ketat itu ada dua musibah. Musibah pertama adalah tasabbuh, menyerupai kebiasaan orang-orang non-muslim. Karena kalau muslim sirwal, pakainya sirwal, itu yang paling bagusnya. Sirwal yaitu celana longgar. Celana longgar. Nah, sedangkan non-muslim, orang-orang kafir suka yang bantalun. Produk orang-orang yang membuat celana ketat adalah orang-orang kafir. Jadi satu adalah musibahnya itu tasabbuh, sehingga bisa terkena hadis Rasulullah SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Musibah yang kedua adalah tidak sempurna menutup aurat. Ya, terkadang dia dilihat oleh perempuan terfitnah, walaupun auratnya tidak nampak, tapi ya ini bentuknya nampak. Nah, ini auratnya besar, auratnya kecil, misalnya bisa ditebak, bisa di karena nampak, ya ketat. Nah, yang demikian kalaulah memang dipakai, maka tutuplah, kata Umar bin Khattab. Ya ini pakai sarung lagi atau pakai jubah. Nah, bahkan misalnya celananya celana pendek, pakai sarung atau pakai jubah. tidak menyapa. Sangatlah kurang kalau pakai celana ketat sholat, ya. Apalagi jadi imam. Ruku nampak sekali, ketatnya sujud nampak sekali. Ya kan biasa lebih-lebih nampak kan ketika ruku dan sujud. Nah, sementara kita menghadap Allah, ihwan wa jazakumullah, berlakulah ayat khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kalian, zinah. Perhiasan tidak sebatas menutup aurat, tapi zinah perhiasan, yakni pakaian yang mengandung keindahan dan kesopanan menghadap Allah. Makanya disebut zina tidak sebatas menutup aurat, tetapi lebih dari sekedar menutup aurat. Ya, makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sudah pernah juga kita baca, yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, janganlah kamu sholat dengan satu helai kain yang kamu biarkan pundak terbuka. Nah, kalau itu luas, jadikanlah untuk menutupi pundak sebagiannya. Tetapi kalau memang adanya kainnya sempit, ya paling tidak dipakai untuk sarung. Nah, ikhwan wa jazakumullah, ya ini dibutuhkan sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar kepada bekas budak beliau, Nafi' rahimahullah, innallaha ahaqqu ayutazayyana bih, sesungguhnya Allah adalah paling berhak untuk kita berhias, berdandan. Kalau kita menghadap manusia saja berusaha rapi, sopan, apalagi menghadap Allah, Allah lebih berhak untuk kita rapi dan sopan. 6. Demikian ihwan fillah tentang permasalahan aurat. Saya ada penukilan tulisan-tulisan, saya tadi kirim ke Pak Erwin. Kalau mau minta kopinya ke Pak Erwin, masalah pembahasan hukum yakni sholat dengan memakai celana ketat. Masih ada beberapa permasalahan, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan pemberitahu